Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil gawiyyu sultanuh. Al-wadihil burhanu al-maqsudi fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi, ya ayuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Wa qala an-nabiyul akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu minni majlisan yawmal qiyamah, akthiruhum alayya salatan, aw kama qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami muliakan sahibul majlis, akhina al-ustadz al-mukarram al-habib Nizar bin Yahya, mudah-mudahan kita doakan selalu diberikan umur yang berkah oleh Allah. Dan semoga apa yang menjadi hajat beliau dunia dan akhirat selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hadirnya beliau di tengah-tengah kota Pontianak dan sekitarnya menjadi cahaya bagi kita semua, dan insyaallah menjadi pertolongan bagi kita untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Lalu kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Hamid Al-Hinduan, yang pada saat ini hadir di sebelah Habib Nizar, kita doakan juga mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat dakwah, dan insyaallah segala macam hajat di dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap para habaib, segenap para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada saat ini, baik mereka yang hadir di atas panggung ataupun mereka yang tidak berada di atas panggung, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran mereka bersama kita. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita doakan orang-orang tua kita yang telah hadir bersama kita dalam majlis yang mulia ini diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan insya Allah diberikan keistiqomahan dalam melakukan amal soleh. Amin Allahumma amin. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dan selalu dicintai oleh Allah dan dibanggakan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan langkah kaki kita untuk bisa hadir di dalam pembacaan sirah nabawiyah, mengenal lebih dekat siapa kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan yang paling besar dari dalam hati kita, melainkan yang kita inginkan adalah duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan yang lebih besar dari dalam hati kita semua yang hadir pada saat ini, melainkan kita semua ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantunan demi lantunan qasidah yang telah kita lantunkan untuk memuji seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain, lidah kita ingin bergerak untuk memuji Rasulullah, melainkan kita ingin menjadi orang yang selalu disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, kerinduan kita kepada Rasulullah, dengan kita melantunkan pujian demi pujian kepada sayyidil wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Benar apa yang dikatakan oleh Habib Nizar. Sepertinya orang-orang KAKAP ini agak kurang bersemangat dalam bersalawat. Coba kita salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Yang di ujung, coba kita salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat. Sebuah salawat kepada Nabiuna Muhammad dapat memberikan spirit, dapat memberikan semangat. Maka jika ada di dalam diri kita salah satu sifat yang membuat diri kita malas untuk beribadah, yang membuat diri kita malas untuk mendekatkan diri kepada Allah, diri kita kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semangati diri kita dengan memperbanyak mengucap salawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu kita biasakan untuk mendengungkan salawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat badan menjadi kuat. Karena dengan salawat badan menjadi sehat. Saya pernah waktu ketika pada saat itu saya ingin meneruskan pendidikan di dunia pesantren Dalwang, maka pada saat itu kami berserta rombongan pergi menaiki kapal laut. Dan pada saat itu kami membawa barang yang cukup banyak. Ya, kalau pakai bahasa Pontianak mungkin ada 10 koli. Satu koli beratnya kurang lebih 15 kilo. Koper lainnya dengan tas-tasnya. Pokoknya banyak. Dan kami tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat barang tersebut, di mana pada saat ingin menaiki kapal ramai penumpang, ribuan penumpang. Subhanallah, kebetulan ada seorang porter. Ada seorang apa namanya? Porter, tahu enggak porter? Allah enggak tahu. Seorang porter yang biasa ngangkut barang. Ya, seorang porter menawarkan jasanya. Dek, mau diangkat barangnya? Mau, Pak. Setelah nego, akhirnya barang itu diangkat. Dan yang harus kita ketahui bahwa porter tersebut adalah orang yang dalam keadaan usia yang sangat tua. Kisaran umurnya 60 sampai 70 tahun. Tapi subhanallah para hadirin, barang-barang kita, tas, apalagi koper dan lain sebagainya, itu semuanya diangkut dalam dua tahapan. Jadi kurang lebih dia ngangkat itu kurang lebih hampir 80 kilo atau 100 kilo di pundaknya. Kita ngikut di belakangnya, naik sampai ke atas kapal, sampai kita mendapatkan tempat. Keringatan bercucuran kemana-mana. Usia 70 tahun dan tidak pantas bagi dirinya untuk mengangkat barang-barang tersebut. Tapi subhanallah, memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Lalu kemudian timbul dari dalam hati kami untuk bertanya, wahai Bapak, apa yang mendorong antum untuk bisa mendapatkan kekuatan yang begitu dahsyatnya, sehingga antum dapat mengangkat barang sebesar ratusan kilo, kurang lebih 100 kiloan. Usia 70 tahun. Apa katanya? Sedikit saja. Dek, enggak ada lain. Tak ada lain katanya. Tak ada lain. Saya setiap hari selawat. Dan kalau bisa, walaupun saya menjadi porter, sebanyak 1000 kali saya mengucapkan salawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada alasan bagi siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan saya tidak mampu untuk melakukan ini, saya tidak mampu untuk melakukan itu. Padahal kalau kita ingin mendapatkan kekuatan yang maha dahsyat dari Allah, maka sambungkan hati kita dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam majlis kalau kita lihat ada sebagian anak-anak yang sudah ngantuk. Kalau kita lihat ada ibu-ibu yang di belakang sudah ngantuk, tidak fokus lagi dengan majlis, maka apa yang kita lakukan sebagai sahibul majlis? Ajak lisannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Suntikan spirit di dalam hati kita untuk benar-benar mempunyai semangat menunjukkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main asal sebut saja, tapi tidak ada di dalam hatinya kecintaan yang sesungguhnya, kerinduan yang sebenarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara faedah salawat, dapat memberikan spirit dan semangat. Faedah salawat yang kedua, wahai para hadirin, wahai para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa siapapun yang bersalawat kepada Nabi Yuna Muhammad dapat menghapuskan segala macam siksa kubur. Kita tahu sendiri bagaimana Allah memberikan siksa kubur kepada mereka yang sudah meninggal, terutama mereka yang melakukan perbuatan dosa dan kemungkaran semasa hidup mereka. Dikisahkan di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala wa arda, ada satu orang ibu-ibu. Ibu-ibu datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Beliau bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, anakku telah meninggal beberapa hari yang lalu. Aku sangat sedih, wahai Imam. Dan pada saat ini, aku sangat ingin mengetahui keadaan dari anakku tersebut. Apakah dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, atau sebaliknya dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai ibu, ketahuilah, aku akan berusaha untuk mengetahui keadaannya di alam kubur. Maka kamu pulanglah. Maka subhanallah, ibu-ibu tersebut kemudian pulang ke rumah. Di malam harinya, Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala wa arda melihat di dalam mimpinya. Apa yang dilihat oleh seorang Imam Hasan Al-Basri? Beliau melihat bagaimana wanita yang telah ditinggalkan oleh ibundanya, dia telah meninggal dalam keadaan penuh siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, di dalam mimpinya tersebut wanita tersebut menggunakan pakaian dari api neraka Allah, dan di sekitarnya menjalar daripada api-api neraka Allah Subhanahu wa taala. Terkejut Imam Hasan Al-Basri. Terkejut, lalu kemudian terbangun. Maka kemudian apa yang terjadi? Di pagi harinya datang ibu itu kembali kepada Imam Hasan Al-Basri dengan penuh keyakinan, mudah-mudahan ini mendapatkan kabar baik untuk anakku. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai ibu, bersabarlah. Apa yang kamu lihat, wahai imam? Apa sesungguhnya yang kamu ketahui, wahai imam, tentang anakku di alam kubur? Maka kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ketahuilah wahai ibu, anakmu dalam keadaan susah di dalam kubur. Banyak sekali api yang berada di sekitar anakmu tersebut. Dan kemudian anakmu mengenakan pakaian yang terbuat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa, seorang ibu yang begitu kasih sayang yang besar kepada anaknya meneteskan air mata satu persatu tanpa dia rasa. Ternyata air matanya telah menetes di pipinya, memikirkan bagaimana nasib anaknya. Lalu kemudian dia pulang. Ketika dia pulang di malam harinya, ibundanya tersebut bermimpi dengan satu mimpi. Apa isi mimpi tersebut, para hadirin? Ternyata isi mimpi tersebut, dia melihat anaknya berada di alam yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah dia lihat. Mengalir sungai yang begitu indah, di dalamnya terdapat kebun-kebun dengan buah-buahan yang begitu lezat. Maka bertanya-tanya di dalam hatinya, apa sebenarnya yang terjadi kepada anak gadisku ini? Maka kemudian keesokan harinya pergi kepada Imam Hasan Al-Basri, tapi tidak bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri. Lalu kemudian dia bermimpi lagi. Ketika bermimpi bertemu dengan anak gadisnya, ditanya oleh ibundanya, wahai anakku, bagaimana kamu mendapatkan kenikmatan yang sedemikian? Sementara ketika aku pergi ke rumah Imam Hasan Al-Basri, dia mengatakan engkau mendapatkan siksaan Allah di alam kubur yang begitu pedih, dan aku tidak ingin mendengarkannya. Namun keadaan sekarang menjadi terbalik. Subhanallah. Keadaan menjadi terbalik. Maka apa kata anaknya? Anaknya mengatakan, wahai ibuku, tenanglah. Ketahuilah bahwa kami ketika berada di alam kubur, kami berjumlah 500 orang. Namun ketika pada suatu hari ada satu orang yang lewat di pekuburan kami, lantas kemudian satu orang ini mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat tersebut dihadiahkan kepada kami yang berada di alam kubur. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kami berkat satu salawat. berkat satu salawat, wahai para hadirin, yang telah dihadiahkan oleh orang hidup kepada orang yang mati. Betapa hebatnya salawat kepada Rasulullah. Maka jangan sepelekan ketika ada di dalam tengah kehidupan kita, di dalam daerah kita, peringatan maulid Nabi, pembacaan sirah Nabi, hadirkan jasad kita, hadirkan hati kita. Untuk apa? Untuk kita dapatkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat pecinta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antara manfaat yang lain adalah bagaimana salawat dapat mengampuni dosa-dosa kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Duduknya kita pada saat ini, kita ingin menadahkan tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bertawassul kepada Nabi Muhammad agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjadi sebuah tradisi bagi kita di Indonesia, di saat kita hadir di dalam satu majlis, majlis tersebut tidak akan pernah bubar jika tidak ada orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Betul apa betul? Allahumma salli ala Muhammad. Kau tak bubar? Allahumma salli ala Muhammad. Kau tak bubar? Belum, belum salah? Kenapa kita mengucapkan di akhir majlis? Untuk mengucapkan salawat usriyah. Dikatakan oleh orang-orang akhir zaman, salawat usriyah. Apa itu salawat usriyah? Salawat musir. Salawat musir. Dah selesai belum nih? Bib, dah selesai bib? Belum. Dah selesai belum bib? Belum. Udah. Udah. Bawa kita salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang terakhir. Yang terakhir yang harus kita ketahui bahwa saat ini kita sedang merayakan peringatan Tahun Baru Islam 1439 Hijriah. Tentunya banyak pelajaran yang penting dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semangat hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang harus kita ketahui, yang harus kita ingat dan kita jadikan prinsip di dalam dakwah, di dalam kehidupan kita. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hijrah mengajak seorang teman. Rasulullah enggak sendirian. Akan tetapi Rasulullah mengajak teman. Suka duka dia rasakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, suka duka juga dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita ingin merubah keadaan kita menjadi lebih baik, coba. Coba. Kita coba diri kita untuk berubah menjadi keadaan lebih baik, lalu kemudian kita tarik keluarga kita. Jangan kita hanya memikirkan diri kita. Surga ini luas, bukan hanya untuk kita, tapi surga ini juga bisa untuk istri kita, juga bisa untuk anak kita, juga bisa untuk masyarakat kita. Maka kalau kita ingin melakukan perubahan, ajaklah orang-orang terdekat yang kita sayangi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak bergaya. Orang-orang zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang ini bergaya. Seakan-akan surga punya dia. Bahkan kita lihat di akhir zaman beberapa masjid-masjid tertentu seakan-akan sudah mengkapling, ini sajadah saya, ini tempat sujud saya, kau jangan ganggu. Macamlah surga punya dia, macamlah masjid punya dia. Betul apa betul? Allahumma salli ala Muhammad. Mik, macamlah punya dia mik ni. Mentang-mentang masjid yang dibangun adalah bapak sendiri. Ini mik aku ni, aku tukang azan. Kau tak boleh azan. Adakah Rasulullah mengajarkan seperti itu? Ada tak? Tak ada. Rasulullah mengajarkan kebersamaan. Lihat bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Lalu kemudian yang kedua, pelajaran yang harus kita ambil dari hijrahnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah ketika sampai di kota Madinah, beliau langsung membuat tempat mulia sebagai markas dakwah. Tujuannya untuk apa? Kesuksesan dakwah terletak di markas yang di dalamnya ada aktivitas dakwah. Apa nama tempatnya? Mas? Masjid. Sekarang masjid aneh-aneh. Takmirnya berebut sama masjid. Orang-orang yang berada di dalam masjid itu aneh-aneh. Kita lihat, gak usah jauh-jauh. Di Pontianak saja. Ada jamaahnya dibagi dua. Satu jamaah yang suka berzikir, satu jamaah yang tak suka berzikir. Betul apa betul? Betul. Di mana tuh? Di KKP ada tak? Ada? Ada? Ada ke tak ada? Ada pasti. Hah? Ada. Tidak dijadikan lagi masjid itu sebagai tempat dakwah. Kita lihat yang viral kemarin di Facebook. Ini masjid belakangnya. Depannya orang berjoget. Betul apa salah tuh? Betul apa salah tuh Pak? Salah. Kalau di luarnya masjid sebagai background, maka yang harus kita adakan seperti ini. Majlis salawat, peringatan Isra Mi'raj. Ini yang semestinya kita lakukan. Maka kita yang tinggal di tempat ini memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kadang orang melirik, ini tanahnya besar nih, bagus untuk pesta rumah, pesta pernikahan. Ini tanah masjid. Betul apa betul? Ini bagus nih untuk orkesan. Boleh ini dipinjam nih sama pengurus masjid. Ini tanah masjid. Ini tanah masjid. Maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bisa menjadi orang yang benar-benar cinta kepada masjid. Problematika di kalangan umat muslim pada saat ini. Wahai Habib, saya bingung. Masjid saya ini enggak pakai kunut. Wahai Habib, saya bingung. Imamnya semau dia ya. Tak subuh, tak zuhur dia ya mau imam seorang. Padahal bacaannya tak benar. Betul apa betul? Lalu kemudian terjadi perselisih paham. Sampai satu orang, saya tak bakal turun sampai hari kiamat ke masjid. Kau ambillah masjid kau. Betul apa betul? Sekarang saya tanya, masjid ini milik umat apa milik perorangan? Milik umat. Biar bapak kau yang bangun, tapi nama masjid ini tetap milik umat. Biar mak kau yang bangun, tetap masjid ini milik umat. Umat. Di mana-mana. Makanya kita prihatin kepada mereka yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Saya bingung, ada penyusup-penyusup akidah yang mana mereka memulakan dirinya sebagai tukang sapu, setelah itu sebagai tukang pel, setelah itu sebagai tukang azan, setelah itu jadi ketua takmir masjid. Betul apa betul? Lalu kemudian dengan enaknya, Bapak, Pak Haji, zaman kita sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman kita tak ada orang baca yasinan. Zaman dulu boleh bapak baca yasinan. Pak Haji, zaman dulu ada orang baca tahlilan dan maulid. Tapi di zaman sekarang udah tak ada pak. Ngapain bapak baca tahlilan? Ngapain bapak baca maulid? Tidak ada gunanya sama sekali. Lihat, dimulakan dari tukang sapu. Tukang sapu. Habis itu masjid menjadi kepunyaan mereka. Problematika umat. Problematika umat. Kenapa itu bisa terjadi? Kesalahan dari diri kita, wahai para hadirin. Kita terkadang selalu mengikuti euforia, cinta maulid Nabi, cinta Rasulullah. Tapi ternyata apa yang menjadi markas utama Rasulullah dalam menyampaikan lisan-lisan dakwah di dalam masjid, kita gak pernah datang ke masjid. Kita lebih senang sholat di rumah ketimbang kita sholat di masjid. Maka mari kita makmurkan masjid. Dimanapun masjid kita berada, kita makmurkan masjid. Biar tidak terjadi perselisihan paham antara umat ahli sunnah wal jamaah. Masing-masing mengaku dengan argumennya yang kuat, saya adalah ahli sunnah wal jamaah. Kamu bukan ahli sunnah wal jamaah. Haji, ada satu masjid merasa masjid adalah kepunyaannya. Kalau ada orang sholat, dibersihkan masjid itu. Kalau perlu 7 kali campur tanah. Allah, memang kita ini najis apa? Betul apa salah? Betul. Jangan-jangan ente ini termasuk juga kali. Betul apa salah? Salah. Ini yang harus diluruskan. Ini yang harus dibenarkan. Kemudian yang ketiga, hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW Rasulullah mempersatukan umat baik dari kalangan Ansar dan dari kalangan Muhajirin. Sekarang kita lihat, yang mengaku umat Rasulullah, yang mengaku pecinta maulid, ternyata mereka berdiri nafsi-nafsi sekte enggak tahu bang. Betul apa betul? Saya sih ngikut Pak Haji itu baca yasinan. Saya ini ke Pak Kiai itu, karena Pak Kiai itu tadi yasinan. Mantap ya. Pengusiran PKI. Mantap. Ada pilihan yang satu-satu. Dari pusat. Dimana? Sekali diketemukan, tidak mau ketemu. Di Pontianak ada. Kita undang maulid, tidak mau hadir. Kita undang tahlil, tidak mau hadir. Betul apa betul? Bagaimana umat Islam mau maju? Bagaimana umat Islam mau maju dalam membela agama Islam? Sementara di internal kaum muslimin itu sendiri sudah terpecah belah. Bahas hal-hal yang kecil. Aku tak mau jadi kawan kau, kau tak kunut. Aku tak mau jadi kawan kau, kau tak mau tahlilan. Aku tak mau jadi kawan kau karena kau tidak mengikuti amalan Nabi Muhammad SAW. Bid'ah sana, bid'ah sini. Kafir sana, kafir sini. Mudah lisannya untuk mencela orang. Mudah lisannya untuk mengkafirkan orang. Apakah itu ajaran Nabi Muhammad? Apakah itu ajaran Nabi Muhammad? Tentunya tidak, wahai para hadirin. Makanya melalui wasilah peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dimanapun yang kita hadiri, sebagai bekal kita untuk benar-benar menjalankan syariat Allah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ingat yang terakhir, hai anda-anda yang sudah mendapatkan restu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, jangan kita selalu berbangga dengan apa yang menjadi simbol daripada Yahudi dan Nasrani. Sementara simbol-simbol Islam kita lupakan. Contoh sederhana, wahai para hadirin. Contoh sederhana, mau hadir yasinan, mau hadir maulidan, malu pakai kopiah. Betul apa betul? Saya tak ada kopiah, udahlah saya tak begina. Atau saya ada kopiah tapi rambut saya baru disemir. Bau di semir, mengkilat rambutnya. Malah saya tak pakai kopiah, bau nanti rambut saya. Betul apa betul? Allah karim, ini simbol Islam, wahai para hadirin. Jangan pernah menyepelekan apa yang menjadi simbol-simbol Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di malam hari ini kita ingin melestarikan, kita ingin menjaga apa yang menjadi syiar di dalam agama kita sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uzbur salata ala nabi. Begitu. Ini umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan insyaAllah kembali ke rumah kita masing-masing, kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.